والصلاة والسلام على رسول الله. صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والمواله. ما بعد. لنتكلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمبشر والمبشر به. Di dalam ayat yang mulia ini, penyebutan yang memberikan kabar gembira. Siapa memberikan kabar gembira? Allah. Wal mubashshir. Siapa? Para beriman. Wal mubashshir bihi siapa? Ab. Jannah. Dalam ayat ini ada tiga faedah. Penyebutan yang memberikan kabar gembira dialah Allah. Memberikan penyebutan yang dikabarkan kabar gembira orang-orang beriman dan amal soleh. Dan al-mubashshir bihi, yaitu apa sesuatu yang dikabarkan dengan gembira itu. Itu jannah. Wassababu al-musilu lihadihil basyara. Dan dalam ayat yang mulai ini pendalilan sebab-sebab yang menghantarkan, yang menyampaikan kepada kabar gembira ini. Al-Mubashshir huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang memberikan kabar gembira adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi yang disebutkan Allah, di sini Syekh menyebutkan Allah, dan itu yang benar ya. Walaupun sebenarnya asalnya semua kabar gembira dari Allah, tapi Syekh memaksudkan di sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memerintahkan kepada Rasul Al-Mubashshir dan memberikan kabar gembira. Jadi yang memberikan kabar gembira adalah Rasul SAW. Wa man qama maqamahu min ummati, dan siapa saja yang menduduki posisi beliau dari umatnya, yaitu posisi yang memberikan kabar gembira, tentunya dari kalangan para ulama. Wal mubashshir, dan yang diberikan kabar gembira, orang-orang yang diberikan kabar gembira, humul mu'minuna al-amiluna salihat. Orang-orang beriman yang beramal saleh. Wal mubashshir bihi, dan yang dikabar sesuatu yang dikabarkan kabar gembira, hiya al jannat al mausufat bitilka sifat. Sesuatu yang diberikan kabar gembira itu adalah jannah yang tersifatkan dengan sifat-sifat tersebut. والسبب الموصل لذلك, dan sebab-sebab yang bisa menyampaikan, mengantarkan kepada jannah. Apa sebabnya itu yang bisa mengantarkan kepada jannah? Wal iman wal amal saleh. Keimanan dan beramal saleh. Kamu Abdullah, apa itu iman pengertiannya? Kamu iman apa pengertiannya? Iman mengucapkan dengan lisan. Apa? Yang keras? Mengamalkan dengan anggota tubuh. Menyakitkan hati. Bertambahnya ketaatan. Nah, bersyukur dan kemasyhatan itu pengertian iman. Paham ya? Baik. Yaitu mengucapkan dengan lisan, atau meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Baik. Dan beramal saleh. Nah ini, jadi yang mengantarkan sampai kepada jannah dua perkara, iman dan mengamalkan iman itu. Kalau kita beriman bahwa Allah adalah Rabb semesta alam, amalkan keimanan itu. Kalau kita mengimani bahwasanya yang pantas untuk kita taklid dan ta'assub hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalkan. Kalau kita meyakini bahwasanya ketaatan akan bertambah, ketaatan akan bisa terjaga dengan menjauhi kemaksiatan, amalkan. Begitu maksudnya. Fala sabila ila al-wusul ila hadhihi al-bishara illa bihima. Maka tidak ada jalan untuk bisa sampai kepada kabar gembira ini, apa itu jannah, illa bihima, kecuali dengan keduanya. Nah, ya. Wahada a'zamu basharatin hasilatin ala yadi afdalil khalqi bi afdali al-asbab. Dan ini apa ini? Ini tadi iman dan amal soleh merupakan apa yang Rasulullah SAW kabarkan ini adalah sebesar-besarnya kabar gembira yang ada di tangan seafdal-afdalnya makhluk. Siapa itu seafdal-afdalnya makhluk? Kamu? Luqman, Rasulullah SAW. Dalil? Ana sayyidun nasi yaumul qiyamah. Beliau sallallahu alaihi wasallam, inilah sebesar-besarnya kabar gembira yang terjadi yang ada di tangan seafdal afdalnya makhluk, yaitu di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seafdal afdalnya sebab. Afdal afdalnya sebab itu iman dan amal saleh. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin banyak amal salehnya. Nah, itu wakil. Itu sudah sesuatu yang otomatis lah kalau kita merasakan. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin banyak amal solehnya. Nah, itu otomatis ya, ikhwan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah keimanan seseorang, semakin sedikit amal solehnya. Karena itu suatu hal yang identik, yang tidak bisa terpisahkan antara satu dan yang lainnya. Nah, ibaratnya ikhlas dan mutabah. Baik. Itu ya. Kenapa demikian? Lihat Rasulullah SAW, coba lihat. Kita sepakat, lihat, bahwasanya yang paling tinggi keimanan kita kepada adalah Rasulullah SAW. Tapi secara otomatis, amal soleh beliau pun luar biasa, iya kan? Mau bukti? Kita semua tahu buktinya. Lihat, perkara mustahab saja sampai beliau berpayah-payah dalam melaksanakannya. Apa contohnya? Harudin. Sholat malam sampai bengkak atau pecah-pecah kaki beliau. Coba tunjukkan. Subhanallah. Menunjukkan bahwasanya itu semakin tinggi keimanan seseorang, semakin banyak amal solehnya. Maksudnya amal banyak ini maksudnya berkualitas. Ya. Nah, karena dipondasikan dengan keimanan. Oleh karena itu wajar kalau Rasulullah SAW mendapatkan jannah yang paling tinggi. Apa jalan yang paling tinggi ya? Jannah terfirdaus, nah maksudnya atau jannah terfirdaus taib. Kenapa? Karena beliau paling tinggi keimanannya dan paling banyak amal solehnya. Taib itu. Wafihi. Kemudian faedah yang berikutnya bisa diambil dari ayat tersebut. Coba lihat tuh. Berapa ayat itu? Satu ayat coba lihat. Satu ayat saja. Ini kalau kita terjemahkan jadi buletin ini ya kan? Tapi kita ambil per ayat. Nah, kita bahas saja buletin tiap pekan, ayat demi ayat. Sudah. Kita pakai saja. Pakai apa? Kita nukilkan, kita kutip dari tafsir Asy'ari ini sudah jadi buletin. Tapi kita kumpulkan dari perkataan ahli yang lain biar faedahnya semakin banyak dan bermanfaat. وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتمشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها. Di dalam ayat tersebut pendalilan disunahkan memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin. Nah, memberikan kabar gembira kepada saudara-saudara kita. Ya kan? Perkara kecil pun kabar gembira. Nah, entah dengan serius ataupun guyon, yang penting tidak saling apa namanya menyinggung. Maksudnya menyinggung itu dimasukkan dalam hati kalau kan. Berikan kabar gembira sunnah. Ada dalil ini Al-Qur'an dan dalil apa namanya sunnah yaitu kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Disunahkan untuk memberikan kabar gembira. Taib ya. Berikan kabar gembira. Wa tansyidihim, dan disunahkan pula untuk memberikan semangat. Memberikan semangat kepada kaum mukminin untuk melakukan amalan-amalan dengan menyebutkan balasan-balasan amalan jika dilakukan amalan tersebut. Ya kan? Nah. Maka sering kita memberikan motivasi. Nah, ya. Wa samaratiha, dan buah hasil yang didapatkan kalau beramal dengan suatu amalan. Maka ini dalilnya kita dapatkan dari Syekh Muhammad Syekh Abdul Rahman bin Nasr Asari, disunahkan memberikan kabar gembira dan disunahkan memberikan semangat motivasi kepada kaum mukminin untuk melakukan amal saleh dengan menyebutkan balasan dan hasil yang akan dapatkan bagi mengamalkan amal saleh tersebut. Fa inna bidzalika takhiffu wa tashal. Kenapa menyebutkan balasan dan hasil dari amal saleh tersebut kalau kita memberikan semangat pada kaum mukminin melakukan suatu amalan, dan kalau melakukan amalan itu kita sebutkan juga keutamaannya, balasannya, hasilnya akan didapatkan. Karena dengan menyebutkan balasan yang akan diterima, pahala yang akan diterima, keutamaan yang akan didapatkan, hal itu akan meringankan dan memudahkan di dalam melakukan amalan. Iya kan? Nah, coba apa yang menyebabkan kaum mukminin kalau disebutkan jihad itu semangat? Iya kan? Coba lihat para sahabat. Padahal mereka radhiyallahu ta'ala kebanyakan fuqara. Maksudnya kalau kefuqara itu identik dengan kondisi fisik. Dan itu wakil di kalangan sahabat. Naam. Begitu. Tapi kenapa ketika jihad mereka paling semangat? Sampai orang kafir takut. Padahal orang kafir itu mau berperang itu gizinya masya Allah. Strategi tempurnya luar biasa. Persenjataannya enggak usah ditanya. Tapi hadapi 300 sekian di perang Badar KO. Padahal mereka 1000 lebih. Apa sebabnya? Ini motivasinya. Sehingga mereka merasakan jihad keringat. Karena kenapa? Karena tergambarkan balasan sudah di depannya. Nah, begitu pula amal yang lain seperti sholat lail, sholat apa namanya, sholat berjamaah. Jadi kalau kita ingin merasa, di sini kita dapatkan faedah Syekh, kalau kita ingin merasa ringan melakukan amalan, ingat balasannya. Utama amalan itu misalnya beramal soleh, melakukan sholat. Sholat malam itu kan payah, wallahi payah. Kita tidak bisa memungkiri hati kecil kita. Alhamdulillah. Namun karena semuanya taufik, hidayah, pertolongan, apalagi semuanya rahmat dari Allah, kita bisa melakukannya sambil tinggal. Nah, masih bisa. Tapi kita lihat tidak sedikit dari yang jatuh. Kenapa? Kalau untuk kita terhibur itu ingat balasannya, melangkahkan lagi ke masjid satu langkah, terhapus dosa langkah berikutnya, terangkat derajat. Ingat begitu, itu akan meringankan kita melangkahkan kaki datang ke masjid. Begitu pula dalam masjid didoakan malaikat terus selama tidak batal dan tidak mengganggu. Begitu. Kemudian terus ingat terus. Itu meringankan kita beramal soleh. Itu maksudnya. Karena sesungguhnya menyebutkan balasan dan hasil dari melakukan suatu amalan akan meringankan dan memudahkan di dalam mengamalkannya. Nah, ya. Jadi apapun amalan dari amal-amal soleh dalam agama ini, ingat balasannya. Kalau ingin ringan, ingat balasannya. kalau ingin dimudahkan, ingat hasilnya. Jangan lihat hasil itu di sekarang. Karena kalau lihat sekarang tidak akan dapat. Kita tidak akan bisa untuk semangat. Kenapa ya, kawan? Coba untuk lihat orang yang kerja tender misalnya. Sudah hitung-hitungan di atas proposalnya. Itu kan sudah nyata dia lihat. Makanya mereka semangat. Walaupun ibaratnya di bawah sinar matahari, hujan deras begitu. Sampai mereka mengatakan jangankan hujan air, hujan batu pun mereka tetap. Misalnya, kenapa? Karena uang sudah ada di depan mata. Coba lihat, 1M misalnya, 1T tender dalam sekian bulan, mereka semangat. Tapi kalau perkara amal soleh tidak ada itu, tidak akan terlihat. Tapi maksudnya ini hasilnya di akhir sana, begitu ya. Karena kalau hasil amal soleh itu diperlihatkan langsung di dunia, mungkin saya kira tidak ada yang mau, semua jadi orang soleh. Iya kan? Semua orang sholat. Coba antum lihat. Iya kan? Sholat dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mungkin saya kita mengira semua tidak ada yang mau. Mungkin sampai ada yang tidak tidur untuk bisa melaksanakan sholat itu. Kenapa? Kalau sudah tertidur tidak dapat. Gitu. Nah. Baik. Tapi yang dimasukkan sama roti hati ini adalah hasil yang akan dapatkan. Entah di dunia, ketenangan jiwa, ataupun di akhirat. Dengan pahala yang akan mereka lihat dengan mata kepalanya. Wa adamu bushra hasilatin lil insan tawfiquhu lil iman wa amal saleh. Subhanallah. Dan sebesar-besar kabar gembira yang didapatkan oleh seseorang yaitu taufiknya Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan keimanan dan amal saleh. Nah ini sebesar-besar taufik. Jadi siapa yang ingin mendapatkan sebesar-besar kabar gembira yang dia dapatkan oleh seseorang, kita semua, yaitu taufik dari Allah. Dan bersyukur kita ini. Nah, kita mendapatkan taufik bukan berarti kita mensucikan diri kita, enggak. Ini mimbabi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kenikmatan Rabb-mu ceritakan. Taufik ini taufik dari Allah. Coba anda lihat. Bayangkan taufik Allah ini yang Allah berikan pada kita dari apa namanya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat terus tidak jenuh dan capek, lelah dan letih, jenuh, tidak, semua itu taufik Allah. Kalau kita mau ikuti perasaan dan hati kecil, tabiat asal, tabiat manusia, tidak mau ini. Nah, karena tabiatnya manusia itu sukanya bersenang-senang, sukanya santai-santai, itu disebutkan ahlul. Asal tabiatnya manusia itu suka bersenang-senang, suka yang santai-santai. Asal tabiat manusia, tabiat lain fitrah. Beda antara fitrah dan tabiat. Anam ya, taib ya. Coba taufik ini, taufik dari Allah. Kemudian taufik dari Allah Subhanahu wa taala di setiap salat lima waktu tersebut diselai dengan murojaah, qiraatul Quran, zikir, majelis ta'lim. Subhanallah. Taufik, taufik min Allah. Ini iman dan amal saleh sudah. Iman dan amal saleh. Nah, bersyukur kita. Karena ini tidak semuanya bisa dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. فذلك أول البشارة وأصلها. Maka itulah apa itu taufik, awal kabar gembira dan asalnya kabar gembira. Kenapa ya kawan? Karena kalau orang tidak mendapatkan taufik, tidak mungkin dia bisa beriman. Karena kalau orang seseorang tidak mendapatkan taufik, tidak mungkin dia bisa beramal soleh. Wakil terjadi apa enggak? Nah, coba antum lihat. Antum kita sudah pernah mengalami semuanya. Orang-orang terdekat kita, kita berusaha untuk nasihati, beriman, beriman, mengikuti bagaimana namanya Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Saudara-saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, bahkan orang tua kita, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, selembut-lembutnya pembicaraan keadaan, situasi, kondisi, sudah berusaha. Tapi apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu kata Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, kamu wahai Muhammad tidak akan mungkin memberikan hidayah pada orang yang kamu cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja dikatakan demikian oleh Allah, ya apalagi kita. Apa sebabnya? Kita sudah berusaha, cuma kita sudah punya pengalaman semua. Menasihati orang terdekat kita. Tapi kenapa? Dia tahu keimanan, tidak mungkin mengingkari Al-Quran Sunnah, tidak mungkin. Kafir dia. Kalau mikir, saya tidak percaya apa yang kamu bilang. Maksudnya, ikuti Al-Quran, itu jalan keselamatan. Kita katakan misalnya sama saudara kita. Ikuti Al-Quran, apa kata Al-Quran, ikuti. Saya tidak percaya apa kamu katakan itu. Tidak mungkin dia mengatakan begitu. Mesti paling ini dia diam. Diamnya ini, kita tidak tahu. Yang penting diam dia itu menunjukkan dan tidak menolak. Kenapa? Karena kalau dia menolak pasti kafir. Setiap percaya itu Al-Quran. Tidak mungkin Al-Quran jalan keselamatan. Tidak mungkin. Na'udzubillah Allah musallim salim. Tapi kenapa? Tidak mau mikir. Karena ini tadi. Al-haqtu thaqilatun ala nufus. Kata para ulama. Kebenaran itu berat untuk dilakukan oleh jiwa ini. Taib ya. Jadi awal kabar gembira dan asalnya kabar gembira itu adalah taufik minallah. Jadi semoga Allah menjadikan kita termasuk yang terus mendapatkan kabar gembiranya. Wallahu rabbi. Nah, coba tentunya kita melakukan majelis taklim ini. Coba lihat di sana. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita kaum muslimin masih bercarut marut dalam mencakar dunia untuk mendapatkannya. Nah, kita tanpa lelah apa tanpa keluar dana ke semua datang ke masjid belajar Al-Quran dan Sunnah. Apa yang disediakan oleh Allah? Kabar gembira. Baik. Wa man ba'dahu al-busra 'inda al-maut. Dan setelah itu, setelah taufik minallah untuk mendapat beriman dan beramal soleh, kabar gembira yang berikutnya. Apa kabar gembira? Ketika mati. Yaitu ketika sakaratul maut. Jadi kalau orang sudah mendapatkan taufik, ini sudah kabar gembira ya kawan. Jaga baik-baik ini. Siapa di antara saudara kita yang dulu dapatkan taufik ini kemudian hilang, cepat tarik kembali. Karena kalau dia hilang dari keimanan dan hilang dari beramal soleh, betul-betul binasa dia. Kenapa? Karena dia tidak bisa melawan namanya umur dan ajal. Mesti dia akan mendapati hal itu. Dia akan sampai di sana. Kalau dari sekarang kabar gembira itu dia tidak raih taufik minallah untuk beriman dan beramal soleh, dia akan sengsara ketika sakaratul maut. Cepat tarik. Cepat diselamatkan. Kalau dia sudah pernah mendapatkan kabar gembira tersebut. Kalau belum, maka berusaha semaksimal mungkin sambil berdoa kepada Allah untuk supaya saudara kita pun mendapatkan taufik seperti apa yang kita rasakan. Wa man ba'dahu wa min ba'dihi al-wusul ila hadhin na'im al-muqim. Dan setelah itu yaitu dia akan sampai kepada kenikmatan yang abadi ini. Jadi asalnya untuk mendapatkan jannah ini minta awalnya, pondasinya, asalnya kabar gembira. Apa itu taufik minallah? Oleh karena itu Allah Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah untuk mendapatkan taufik ini. Apa itu doanya? Kita hafal semua insyaAllah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batilan warzuqna al-istina. Nah, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran adalah kebenaran yang hakiki dan berikanlah rezeki kepada kami untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan adalah kebatilan yang sebenarnya dan berikanlah rezeki kepada kami untuk menjauhinya. Nah, kenapa ini namanya taufik kepada hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha ayyaja'alana minhum. Kita meminta kepada Allah semoga ya Allah menjadikan kita bagian dari mereka itu yang mendapatkan taufik, kemudian setelah itu kabar gembira ketika mati, dan setelah itu dapat kabar gembira sampai kepada jannah. Ya ikhwan, kalau kita baca tentang jannah, enggak usah baca tafsirnya, baca saja dalam Al-Qur'an dan Al-Baqarah sampai An-Nas. Tidak ada apa-apanya dunia ini, wallah. Naam. Inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fama alladhina amanu fayalamuna annahu al-haqq min rabbihim. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يقول تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. الله berfirman sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat suatu permisalan sesuatu. Allah tidak malu untuk membuat suatu permisalan apapun, sekecil apapun. Ba'udatan fama fawqa listimal al-amthal ala al-hikmati wa yudha'il haq. Yaitu permisalan nyamuk. Dan apa yang lebih besar dari nyamuk? Yang terkandung permisalan-permisalan tersebut ada hikmah yang Allah ingin sampaikan. Wa yudha'il haq, dan ingin Allah dengan permisalan tersebut menjelaskan kebenaran. Di sini dijadikan dalil oleh ahli ilmi bahwasanya dengan permisalan itu bisa menguatkan kebenaran. Dengan menyebutkan permisalan contoh-contoh bisa membuat orang itu tahu kebenaran. Jadi watilkal amsalun nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Jadi itulah permisalan-permisalan kata Allah yang kami permisalkan, perlihatkan kepada manusia. Dan tidaklah yang memikirkannya kecuali orang-orang yang berilmu. Wallahu la yastahi min al-haq. Wa ka'anna fi hadha jawaban lima ankara darb al-amthal fi al-asyai al-haqira. Dan Allah tidak malu untuk menyebutkan kebenaran. Dan seakan-akan di dalam ayat ini bantahan kepada orang yang mengingkari membuat permisalan pada sesuatu yang remeh. Jangan beri contoh sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu maksudnya. Ya. Maka di sini Allah membantah mereka, karena Allah membuat permisalan masalah nyamuk. Nyamuk kira-kira ada manfaatnya enggak di mata manusia, ya, mata manusia. Ada enggak? Siapa yang bisa sebutkan? Manfaatnya nyamuk. Anda baru ini bisa? Saya mau lihat dulu. Tadi malam antum semangat, benar-benar sekarang semangat ya. Tapi semangat sekarang masalah nyamuk loh ya. Antum tahu apa manfaatnya nyamuk? Dari kacamata kita loh ya, bukan kacamata Allah. Bukan kacamata Allah. Bukan dari sisi Allah. Tentunya referensinya loh ya. Jangan ngarang-ngarang. Bikin raket listrik ya, nah baygon, masya Allah, tapi raket tidak boleh loh. Sebagian ahli mengatakan haram, jadi usaha raket haram loh. Nah, masya Allah, itu manfaatnya mungkin sudah sebutkan, itu menunjukkan fakih itu, bisa memahami permasalahan. Nah, Abu Isak, antum, apa manfaatnya nyamuk? Itu sudah sebutkan tadi, bisa orang bisa dapatkan uang dengan nyamuk. Ini Allah tidak malu untuk menyebutkan kebenaran dan menyebutkan permisalan nyamuk dan sebagainya. Masyaallah saudara, berarti ada hikmah dari nyamuk itu yang Allah ciptakan. Karena kita yakin bahwasanya semua Allah ciptakan tidak sia-sia. Mesti ada manfaatnya. Antum? Itu manfaat apa tidak? Cari penumpang. Berarti sama dengan itu. Abwe. Makanan cicak. Bermanfaat untuk cicak. Masyaallah. Menjelaskan merojain, merojain betul tak? Ah, Abu Sumaya. Apa Abu Sumaya? Manfaatnya cicak. Ay, apa? Kamu. Makanan cicak sudah masyaallah bermanfaatnya. Itu istilahnya apa? Mutualisme. Apa namanya itu? Hah? Tepeng, Abu Sumaya dulu, berikan kesempatan Abu Sumaya. Bapaknya Mujahidah. Nah, iya. Dengan itu bisa dapat uang. Berarti anda copy paste sama Abu Isaac. Ayolah. Aywa, berarti sama dengan Harudi sebenarnya. Menghasilkan pulus kepeng. Nah, ada lagi yang bisa tambah selain dari apa yang telah disebutkan? Kebenaran? Atau kurang lebih begitu maknanya semua? Tapi siapa lagi bisa tambah? Ah, itu lah. Terus semoga maksudnya apa itu? Saya enggak paham. Ya berarti kurang lebih sama seperti Abu Bey ya. Yang jelas, ayo ayo. Ayo. Apa itu toksin? Apa nih? Saya tidak tahu. Oh, racun. Toksin itu racun. Ayo. Dia menyedot toksin-toksin yang ada di darah yang tidak dimanfaatkan sama tubuh yang tidak membahayakan. Iya. Justru dia itu tidak membawa penyakit. Yang dia taruhkan itu, mungkin ketika dia menggigit tanah, dia tidak membawa penyakit. Secara tidak sengaja bakteri yang dia hinggap pada tubuh seseorang itu dia menyebar kepada orang yang lemah stamina-nya, kemudian dia terjadi dari penyakit. Maksudnya sebetulnya bukan pembawa penyakit. Dia justru bermanfaat sama manusia ketika dia menyedot. Itu ada toksin-toksin yang membahayakan manusia yang disedot. Jadi intinya bahwasanya nyamuk itu bermanfaat bagi manusia bagi yang sedang fit. Iya. Aywa, begitu maksudnya tuh. Berarti bermanfaat secara umum bermanfaat manusia mengambil toksin atau racun yang ada dalam tubuh manusia. Masya Allah. Ini tahu. Karena kenapa? Karena di sini akan disebutkan oleh Syekh bahwasanya nyamuk ini Allah menciptakannya tidak sia-sia. Ada manfaat padanya. Nah. Ya tentunya ini ada penelitian yang jelas kita tidak mungkin mendustakan dan mengatakan ini suatu kabar yang tidak benar. Nah, taib ya. Taib, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Wa kana fiha dan seakan-akan di dalam ayat ini jawaban atau bantahan kepada orang yang mengingkari membuat permisalan dari perkara-perkara yang remeh, rendah. Hakira itu sesuatu yang tidak berguna. Itu hakir. Allah membantah. Bahwasanya nyamuk pun itu bukan sesuatu yang remeh dan diremehkan. Wa'tarada Allah fi dzalik dan mereka membantah kepada Allah dengan permisalan nyamuk ini. Permisalan yang remeh ini. Falaisa fi dzalika mahallu i'tirad dan tidak ada di dalam permisalan yang Allah permisalkan nyamuk ini tempat untuk membantahnya, menolaknya. I'tirad itu adalah membantah. Tidak menerima, menolak, membangkang. Bal huwa min ta'limil laili ibadi wa rahmatihi bihim. Bahkan permisalan itu merupakan salah satu dari pengajaran Allah, bimbingan Allah kepada hambanya dan rahmatnya Allah kepada hambanya. Inilah yang disampaikan saya. Bahwasanya permisalan nyamuk itu ada di sana yang Allah ingin mengajarkan pada hambanya. Dan ada dengan nyamuk itu sebagai rahmat bagi hambanya. Mungkin apa yang Anda sebutkan itu, mungkin ini sudah jawabannya. Tahu? Tahu. Subhanallah. Begitu ya. Ya. Fayajibu an tatalaqqa bil qubul wasyukur. Yang mewajibkan bagi kalian untuk menerima pengajaran Allah itu dan rahmat Allah itu dengan permisalan itu dan kalian bersyukur. Nah. Bersyukur ya. Tidak sedikit orang jadi kaya gara-gara nyamuk. Tidak sedikit orang segar bugar dengan gara-gara nyamuk. Ya nah, kita dibuktinya tindakan toksin-toksinnya. Nah, sehat pun terus. Nah. Ada yang pernah antum semua pernah kena malaria? Nah semuanya tak, berarti memang Masya Allah boleh jadi perkataan ahli medis itu benar. Kenapa? Karena dijaga dikeluarkan terus racun. Masya Allah. Ya itu semua perkara gaib. Maksudnya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kecuali dengan penelitian. Bahkan saya wallahualam benar benda saya diberitahu. Siapa yang beritahu? Dokter. Itu di waktu saya di Jawa. Atau siapa dokter siapa itu lupa saya. Katanya udang kan menyebab kolesterol ya. Kalau dimakan dengan kulitnya itu enggak. Karena kulitnya itu yang menetralisir untuk kolesterol. Karena kulit, dagingnya udang itu kan sama dengan dagingnya kepiting itu putih tak? Nah itu kolesterol memang itu. Tapi kalau dengan makan sekalian udangnya, padahal kulitnya itu. Tapi sekarang permasalahan bagaimana kalau kepiting? Nah itu yang pernah saya tanya begitu. Dan tidak tahu lah apa jawabannya dari tidak tahu apa dia jawab dari gue apa. Berarti kita makan dari kulitnya kepiting. Hah? Bisa tak? Jangan. Buat dari permasalahan tak? Bisa ya? Berarti yang saya tahu udang gitu. Katanya makan dengan kulitnya itu menetralisir kandungan kolesterol yang ada dalam pada udang itu. Nah, begitu katanya. Itu katanya penelitian. Wallah alam yang jelas begitu dinukilkan oleh akh tersebut. Nah. Jangan buat kelinci. Masya Allah. Walhasil insya Allah. Tidak ada yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini yang tidak ada hikmahnya. Mesti ada kandungannya. Ada manfaatnya maksudnya. Walihada qala oleh karena itu Allah berfirman. Fa'amman ladina aman fa'ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim. فيتفهمونه فيتفهمونها ويتفكرون فيها. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengetahui, sadar dan memahami bahwasanya permisalan nyamuk dan semisalnya itu adalah kebenaran dari Rabb-nya. Maksudnya, apa yang Allah permisalkan itu mesti ada manfaatnya. Begitu maksudnya. Mesti ada hikmah, ada kandungan yang Allah ingin sampaikan di dalamnya. Karena semua apa yang Allah permisalkan, misalnya permisalkan kisahnya Fir'aun, mesti ada hikmah dalamnya. Permisalan tentang iblis, la'anatullah alaihi yang disujud, disuruh sujud kemudian tidak mau. Itu Allah menyebutkan permisalan semua itu ada hikmahnya, mesti ada manfaatnya. Nah, sampai pun Allah menyebutkan permisalan neraka dan jannah mesti ada manfaatnya. Sampai masalah yang lebih kecil, masalah nyamuk. Baik. Adapun orang beriman mereka sadar dan paham bahwasanya itu kebenaran dari Rabb-nya. Yaitu mereka memahaminya. Ya tafahamun. Itu maksudnya benar-benar mereka paham. Mereka memikirkan bagaimana kandungannya itu. Yaitu ya tafaham. Itu namanya maksudnya. Ya tafakkarun. Mereka betul-betul memikirkannya. Mendalaminya. Dari apa yang Allah permisalkan. Oleh karena itu siapa namanya ya kawan? Siapa Harun Yahya? Siapa ya kawan? Yang masuk Islam melalui penelitian bukan Yahya Maloni itu Kristen itu mantan pendeta yang benar-benar Harun Yahya kan aywa yang dia masuk Islam itu melihat semut itulah bagaimana dia membuat rumah walhasil dia masuk Islam melalui lihat kehidupan binatang. Nah itu Harun Yahya ada di laptop. Bagaimana dia punya penelitian-penelitian tentang masalah hewan. Di situ dia masuk Islam. Mungkin itu dia termasuk. Harun Yahya. Orang Turki kalau tidak salah. Dan tidak sedikit para peneliti itu masuk Islam melalui alam, menurut alam. Karena memang sebagaimana kita dikabari sama orang Perancis kemarin yang datang waktu saya masih di Surabaya, namanya siapa? Farid. Dia pernah belajar di Damaskus sekitar 3 tahun, kemudian datang ziarah ke Indonesia, tapi sekedar ziarahnya ke Jawa saja. Nah, dia mengatakan pas itu kasusnya siapa kemarin itu lupa saya, yang lagi Semarang itu, katanya mereka, kata dia, maksudnya di negeri barat, kan dia orang asli Perancis, bahwasanya disebabnya orang barat diantaranya, tapi ya banyak masuk Islam karena orang barat itu punya prinsip tidak langsung percaya. Mereka percaya kalau langsung mereka meneliti, sehingga mereka itu kalau tuduhan-tuduhan terorisme irhabi di barat itu tidak laku, apa bukan laku, tidak terlalu berpengaruh sebenarnya. Tapi karena media massa terlalu besar-besarkan itu. Tapi dengan semakin banyak terorisme yang media massa lakukan itu, semakin banyak masuk Islam di negeri barat. Tapi memang di negeri kaum muslimin semakin menakutkan. Kenapa demikian? Dia sendiri menceritakan. Saya dulu Kak Nasrani. Nah, kami orang mengetahui Islam itu semakin dan begitu, semakin kita penasaran bagaimana itu irhadi. Hanya kami pelajari Al-Quran. Kita pelajari mereka punya apa sebabnya mereka menjadi teroris. Apa itu dia? Ternyata tidak benar. Jadi itu media massa cuma langsungnya. Begitu ya. Jadi syahid dari sini maksudnya orang barat, banyakkan mereka masuk Islam karena mereka tidak langsung percaya dengan penelitian. Tidak langsung percaya mereka. Ini kelebihannya orang barat. Sehingga wajar kalau kita mendapat itu, banyaknya para ahli-ahli peneliti dari orang barat, karena mereka bersumber dari ketidakpercayaan menjadi percaya. Ini yang kita dapatkan dari siapa namanya, Farid. Namanya Farid. Begitu ya. Dan satu sisi benarnya, walaupun di banyak sisi perlu diluruskan. Tapi itulah kehidupannya orang barat. Nah, sehingga kita melihat di kamar di Inggris tiap tahun berapa yang masuk Islam. Di Amerika pun. Nah, luar biasa. Kalau antum melihat di internet yang namanya situs mualaf.com, masya Allah itu orang-orang yang masuk Islam. Baik, itu sekedar informasi. Nah, fa'in alimu ma mashtamat alaihi ala wajhi tafsil. Dan apabila mereka mengetahui apa yang terkandung dari permisalan tersebut dengan sisi yang rinci, izdada bidzalika ilmuhu wa imanuhu. Subhanallah. Dan apabila orang-orang beriman mengetahui apa kandungan yang disampaikan oleh Allah dari permisalan tersebut secara rinci, akan bertambah mereka ilmunya dan keimanannya. Ya, nah, seperti tadi. Saya wallahi saya tanya tentang masalahnya, manfaatnya, asalnya saya tidak tahu. Kecuali satu tadi, apa yang disebut Kairul. Bisa mendapatkan nyamuk. Ah, mendapatkan uang dengan nyamuk. Ini saja yang saya tahu. Nah, antum. Saya mau tanya dalilnya itu. Dalilnya apa? Bisa beli kelambu gitu. Ya. Nanti habis bel yang menanggapinya. Baik. Hah? Bukan hanya istri saya, anak-anak semua, tetangga pun. Kalau sakit malaria, pasti kita sayang. Iya kan? Oh, gimana kalau satu? Karena kalau kena malaria itu bahaya. Apalagi namanya apa itu namanya? DB ya, demam berdarah. Nah, masya Allah. Nah, oleh karena itu kata Syekh, apabila orang yang beriman mengetahui apa kandungan dari permisalan yang disebutkan oleh Allah dengan dari sisi yang rinci, nah yang tadi, masalahnya misalnya, akan bertambah dengan itu keimanan mereka dan keilmuan mereka. Makanya oleh karena itu kalau bisa, bukan bisa ini, sekedaran misalnya. Yaitu apa yang disebutkan dari seperti bukunya Harunnya itu bagus itu. Tapi jangan sampai terbawa anunya ya, karena dia agak ahli kalam sedikit. Nah, wa illa alimanna haq. Kalaupun mereka tidak mengetahui kandungannya dari permisalan yang Allah permisalkan, mereka tetap yakin bahwasanya itu adalah kebenaran. Seperti kita mengetahui bahwasanya tidak ada yang di langit dan di bumi semuanya kecuali bertasbih kepada Allah. Kita yakin karena Allah mengatakan demikian. Namun kita tidak tahu bagaimana perinciannya. Ya toh? Kita yakin bahwasanya kodok yang sedang kakal-kakalnya ini dan sedang bertasbih. Kita yakin bahwasanya burung hantu yang malam hari bersuara itu bertasbih. Tapi bagaimana perinciannya? Allah alam. Nah, bagaimana perinciannya? Tidak tahu bagaimana caranya mereka bertasbih. Nah, rumput yang bergoyang pun bertasbih. Kenapa? Karena semuanya bertasbih kepada Allah selama mereka masih hidup. Nah, masing-masing makhluk kehidupannya berbeda-beda. Iya enggak? Berbeda-beda. Nah. Wa in min syai'in fis samawati wal ardi illa yusabbihu bihamdi. Walakin latafqahuna tasbihahum. Tidaklah segala sesuatu yang di langit maupun di bumi kecuali mereka bertasbih kepada Rabb-nya. Walaupun kalian tidak mengetahui bagaimana mereka bertasbih. Ada para peneliti antum lihat atau mendengar dan kami pun membaca, dia meneliti bagaimana rumput bisa menghasilkan cahaya. Ia tidak bisa dilihat kasat mata dengan mikroskop. Apa? Mikroskop ya. Dia tanya murid-muridnya, padahal ini guru besarnya. Ini terjadi di India. Salah seorang ilmuwan Inggris. Allah benar apa tanya? Jelas di situ kita baca di mualaf.com. Nah, dia semua lalu mencari, dia tanya tidak ada bisa jawab. Salah satu muridnya dari India Muslim dia menjawab, wahai profesor, saya pun tidak bisa menjawab, tapi saya menjawab, saya mengirimkan jawaban dari yang kami meyakininya bahwa itu kebenaran. Tunjukkan sama saya, kata yang begitu. Dia tunjukkan surat Al-Isra tadi. Nah, tidaklah segala sesuatu di langit dan di bumi kecuali dia bertasbih kepada Rabb-nya. Walaupun kalian tidak tahu bagaimana bertasbih. Goyangnya yang Anda melihat itu keluar sinar, itulah tasbihnya dia. Nah, setelah itu dia dikasihkan referensi begitu, dia lihat Al-Quran, dia baca Al-Quran, semakin penasaran dia baca lainnya, yakin dia. Setelah itu masuk Islam. Padahal guru besar, profesor. Nah, dan itu wakil. Di YouTube anda melihat banyak. Nah, ya. Ulama-ulamanya Yahudi, Kristen masuk Islam. Itu kalau di YouTube, jelas insya Allah benar. Karena orangnya ada. Dan diterjemahkan oleh bahasa Indonesia. Nah, baik ya. Walhasil ya ikhwan, inilah kebenaran dari Allah. Bahwasanya semua apa yang Allah permisalkan adalah kebenaran. Wa mastabaz alaihi haqqun, dan apa yang terkandung dari permisalan itu adalah kebenaran. Wa in khafi alaihim wajhul haqqi fiha, walaupun tersamarkan bagi mereka sisi kebenaran, sisi bukan kebenaran, sisi benarnya permisalan itu. Nah, kita yakin ya, yakin yakinnya. Nah, begitu ya, bahwa permisalan nyamuk itu dia bertasbih, dia juga beribadah kepada Allah, dia juga zikir kepada Allah. Kenapa? Itu dalilnya tadi dalam surat Al-Isra. Kita yakin katak, apalagi semut, semuanya beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Walaupun tersamar kepada kita. Baik ya. Walihada, mana ini? Li'ilmihim bi anna Allah lam yadhribha abathan. Kenapa mereka tetap meyakini itu kebenaran walaupun mereka tidak tahu rincian dari permisalan yang Allah sebutkan itu? Karena mereka mengilmui bahwasanya Allah tidak mungkin berbuat atau membuat suatu permisalan yang sia-sia. Tidak mungkin Allah membuat permisalan yang sia-sia. Nah, ya. Masalah nyamuk tidak mungkin. Nah, bal hikmatin balighatin wa ni'matin sabighatin. Bahkan ada hikmah yang baligh, baligh itu yang puncak. Ada hikmah yang sangat tinggi di dalamnya. wa ni'matin sabiqo, dan kenikmatan yang melimpah, yang melimpah dari permisalan yang Allah ingin sampaikan pada kita. Ada hikmah yang Allah ingin sampaikan dengan permisalan tersebut kepada hamba-hambanya. Nyamuk juga, masalah lalat, ya dan masalah belai semut, dan surat An-Naml sampai Allah, sampai disebutkan surat An-Naml, Naml itu semut. Nah, apa? Lebah, masya Allah. Terus sebutkan lagi. Semua pokoknya Allah menciptakan, tidak ada yang sia-sia. Semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Walaupun kita tidak menyamarkan, apa? Walaupun manusia tidak menemukannya. Walaupun mereka menemukan, melakukan penelitian. Apa kira-kira itu, ikhwan? Mereka sudah melakukan penelitian tapi tidak bisa mendapatkan hikmahnya. Ada bisa menyebutkan? Khusus buntu ya. Nah, sampai sekarang itu. Ada gak yang bisa menyebutkan dari penugilan para dokter manfaat dari khusus buntu? Ada? Padahal mereka melakukan penelitian. Bahkan mungkin mereka yang sudah mati itu orang, apa namanya? Bedah itu. Meneliti khusus buntu. Tapi masya Allah, khusus buntu tidak bisa didapatkan sampai sekarang. Antum buka Google, pusing Google, error. Terdapatkan manfaat semua, tidak akan dapat. Error juga. Mungkin kalau dipaksa-paksa tutup ya. Tidak bisa. Nah, karena kenapa? Ahli dokter tidak bisa mendapatkan manfaat semua. Tapi itu tidak, apakah samar di sisi manusia, tidak ada hikmah yang Allah ingin sampaikan? Tidak mungkin. Nah, karena dari penciptaan makhluk, tidak ada yang sia-sia. Karena Allah mengatakan, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apa kalian menyangka kami menciptakan kalian itu sia-sia? Tidak ada manfaatnya. Ada semua hikmah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa fi anfusikum, di dalam diri kalian ada tanda kebesaran Allah. Ada hikmah yang Allah ciptakan pada diri kalian. Nah, betul. Baik, insyaallah sampai di sini nanti insyaallah kita lanjutkan. Lanjutkan. Nah. Barakallahu fiik. Ayo. Ah? Permasalahan apa? Ah. Bayar kontan. Apa maksudnya ini? Saya tidak paham pertanyaannya apa. Garam. Garam. Nah, garam bukan termasuk. Barang di bawah tidak termasuk. Ah, garam bukan termasuk barang di bawah. Harus kita bayar konten lah. Tidak masuk. Tidak apa-apa. Garam lah. Yang itu yang ada tepung, emas, perak, terus gandum, terus kurma, terus apa lagi? Sebutkan saja. Saya siapa? Saya Said. Saya bukan begitu. Berarti itu yang benar. Saya salah. Begitu ya? Berarti saya salah. Berarti sudah terjawab. Maksudnya bisa yang tidak boleh itu kalau garam dan garam, gandum dan gandum, kurma dan kurma, gitu loh maksudnya. Tapi kalau apabila berbeda jenisnya, kata Rasulullah SAW, fabi ukay pasiatum, jual belilah kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kecuali kalau antum tidak boleh, saya tidak mau. Nah, kalau antum sudah mensyaratkan begitu ya, tidak boleh dia. Harus cash misalnya. Nah, kalau itu lagi permasalahan. Berarti itu tidak mau, tidak apa. Itu kan syarat dari masing-masing. Tapi kalau dari tadi, tidak. Hey, yang dimaksudkan itu kalau barter ya, barter namanya, barter itu maksudnya. Nah, begitu ya. Kalau misalnya tadi gandum, termasuk dalamnya beras, kemudian kurma, tadi yang juga yang benar adalah garam, jangan. Tapi kalau uang dengan garam, ya tidak masalah. Begitu. Antara emas dengan perak, tidak masalah. Uang dengan emas, tidak masalah. Apa ya? Tapi kalau emas dan emas, tidak boleh. Perak dan perak, tidak boleh. Begitu lah maksudnya. Itu barang ribawi ya. Tapi ya, nah, Syekh menyebutkan milha ya. Masalahnya kucing, Pak. Ada pengalaman di rumah. Ini ada kucing di rumah itu, masalah manfaatnya begini, Pak. Ayo. Ada kucing di rumah itu, dia berkelahi. Allah anak, apa dia berkelahi sama anjing, apa sama kucing. Sehingga dia luka besar di lehernya, Pak. Ini saya perhatikan kucing ini, anggur, terus ada berdarah ini. Dia punya luka. Becek. Nah, terus saya perhatikan kucing kalau dia tidur sore-sore kan tidur di belakang rumah. Ketika dia digigit di hidungnya sama nyamuk atau di daerah kepala atau badan itu tidak ada pakai ekornya atau pakai tangannya gini. Tapi ketika digigit lukanya itu dia biarkan sampai numpuk nyamuk di lukanya besar. Tapi kering. Beberapa hari kemudian saja kering lukanya. Begitu ya? Iya. Itu kalau aku sampaikan Harun Yahya dia masukkan di dalam bukunya itu. Betul atau di, atau antum sampaikan ke murid itu. Insyaallah masuk begitu ya. Subhanallah. Kering mukanya. Hah? Kering mukanya itu. Saya insyaallah itu. Hah? Masyaallah jazakallahu khairan barakallahu ya. Nyamuk bisa terbang, cicak itu nggak bisa terbang. Makanan yang cicak itu nyamuk yang bisa terbang. Betapa susahnya dia menangkap karena sudah berarti. Tapi katanya tidak pernah ketika lihat cicak itu stres karena makanannya terbang. Bagaimana? Jadi kalau kecap itu mungkin kalau tidak ada makanannya itu lapar kan bisa makan. Tapi bagelar. Barakallahu fiik. Berarti mungkin ya ada hikmahnya sudah. Baik. Fadal. Itu hikmahnya lagi ya. Berarti semua orang bisa dibikin salah. Yang mau izin ini tadi, yang masalah itu, masya Allah itu. Itu kalau betul itu alami, betul itu salah satu di antara hikmah Allah. Allah mencipta. Apanya? Begitu juga. Sama juga. Amin. Bismillah. Rasulullah. Baik. Barakallahu fiik. Sudah sampai. Napa? Baik. Sudah ya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Allah yahfazukum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.